Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala Rasulul Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Tadi telah kita bahas tentang cara yang pertama dari tiga cara sahnya kepemimpinan, sahnya seorang itu jadi penguasa dalam ajaran Islam. Yang pertama diangkat oleh Alul Hali wal Aqdi, dan inilah cara pengangkatan kepemimpinan yang terjadi pada Abu Bakar, Utsman dan Ali. Kemudian qolal dan masa perkataan saya Saleh Fauzan hafizahullahu taala, al-amr tsani, poin yang kedua, cara untuk di seorang itu mendapatkan wilayah kekuasaan adalah wilayatul ahdi, adalah al-ahd. Diangkat atau ditunjuk oleh penguasa sebelumnya. Maka jika walil amri seorang penguasa itu ahida mengangkat mimba'di untuk menjadi penguasa setelahnya seorang tertentu yang akan menggantikannya, lazimat imamatuhu, maka sahlah kekuasaannya dengan ahdin, dengan pengangkatan orang sebelumnya. Contohnya adalah pengangkatan Abu Bakar yang mengangkat Umar radhiallahu anhu. Maka Abu Bakar radhiallahu anhu tatkala hendak meninggal dunia, beliau mengangkat, memberikan wasiat kepada Umar bin Khattab agar beliau menggantikannya. Dan Umar adalah sebaik-baik sahabat setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiallahu anhu. Falazimat bai'atuhu bidzalikal ahdi, maka membaiat Umar adalah sebuah keniscayaan dikarenakan pengangkatan dan penunjukan atau wasiat dari Abu Bakar. Kemudian cara yang ketiga di antara cara yang ketiga dari tiga cara seorang tusah sabatat bi al-bai'ah, sah menjadi penguasa adalah al-ghulaba, adalah pemberontak yang menang. Maka jika ada seorang bisa fihi dengan pedangnya, dia bisa menundukkan kaum muslimin yang ada di daerah tersebut sehingga mereka kaum muslim itu at'anu, tunduk kepadanya, maka wajib mentaatinya. Walazimat imamatuhu, dan ya, sahlah kepemimpinannya. Demikian dalam keyakinan ahlu sunnah, dar'an lil fitnati wasyarr, dalam rangka untuk mencegah kerusuhan dan keburukan yang berkepanjangan dan tidak akan pernah berhenti. Contoh kasusnya adalah kekuasaan Abdul Malik bin Marwan. Fa'ina Abdul Malik bin Marwan, maka Abdul Malik bin Marwan itu terlib ala nas, bisa menang, menaklukkan kaum muslimin dengan pedangnya. Dan kaum muslimin pun kemudian mentaatinya dan tunduk kepadanya, jadilah dia khalifah bil ghalabah setelah dia berhasil mengalahkan Abdullah bin Zubair. Ya, maka ini setelah berhasil mengalahkan Abdullah bin Zubair. Demikian juga contoh yang lain adalah keabsahan kepemimpinan Banu Abbasiyah yang melakukan pemberontakan terhadap Banu Umayyah. Sahnya kepemimpinan Abu Abbas As-Safah. Ya, maka inilah cara sahnya kepemimpinan untuk ahlu sunnah, boleh jadi dengan bayat, yaitu dengan pemilihan bayat setelah sebelumnya dipilih, ataukah wilayatul ahdi, ataukah penunjukan dan wasiat, dan yang ketiga adalah taghallub, karena menang dan mampu mengalahkan pesaing yang lain. Maka ketaatan kepadanya adalah sebuah keniscayaan kepada orang-orang tadi yang menjadi penguasa dengan satu dari tiga sebab di atas. Mentaatinya adalah sebuah keniscayaan meskipun dia melakukan tindakan kezaliman dan kezaliman, dan meskipun dia melakukan kemaksiatan, asalkan maksiat yang tidak sampai derajat kekafiran. Adapun jika dia memerintahkan maksiat, maka tidak ditaati dalam perintahnya yang maksiat, akan tetapi tetap ditaati dalam perintahnya yang lain. Maka sabda Nabi, kalau jika maksiat maka tidak ada mendengar dan taat, bukalah maknanya jika dia memerintahkan maksiat maka copotlah nihaian secara total statusnya sebagai penguasa yang wajib ditaati. La, tidak demikian maksud hadis. Tetapi tetap tidak ditaati dalam maksiat tersebut dan tetap ditaati dalam perkara yang lain yang bukan maksiat. Dan kekuasaannya tidaklah copot dengan mengeluarkan aturan yang maksiat. Maka makna sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada ketaatan untuk makhluk jika untuk bermaksiat kepada sang penguasa atau ketaatan itu hanya dalam kebajikan, bukalah maknanya bahasanya penguasa jika muncul darinya satu perintah atau kebijakan yang isinya maksiat maka copotlah kekuasaannya. Bukan demikian, akan tapi dia tidak ditaati dalam maksiat tersebut. Fi hadzal amri al-khass, khusus dalam perintah dan aturan itu tersebut, namun tetap ada ketaatan kepadanya dalam aturan-aturan yang lain. Inilah ringkasan apa yang yalzam fi hadzal amri, yang harus dimengerti dalam masalah ini dan harus dipahami dalam masalah ini, dan ini adalah satu perkara yang sangat penting sekali. Karena perkara ini adalah min usul, ini adalah usul ahli sunnah wal jamaah. Di antara poin pembeda ahli sunnah dengan bukan ahli sunnah. Ini hal-hal yang membedakan antara ahli sunnah dengan bukan ahli sunnah disebut dengan istilah usul sunnah. Dengan usul ahli sunnah. Hal-hal yang mendasar dalam keyakinan ahli sunnah. Lianna yatarattab, karena hal ini berdampak manfaat yang sangat besar. Dan akan hilang dengan sebab ini berbagai macam subhat yang banyak. Wahada, dan inilah keyakinan ahlu sunnah, inilah madhab ahlu sunnah wal jamaah dengan sepakat diantara ahlu sunnah. Tidak ada satupun yang menyelisihi dalam masalah ini, satupun ahlu sunnah. Bahkan mereka mewasiatkannya dan memotivasi untuk melakukan hal ini. Yang menyelisihi dalam masalah ini, masalah ketaatan kepada penguasa muslim meskipun dia ahli maksiat, hanyalah orang-orang yang menyimpang, yaitu khawarij yang mereka memberontak, membangkang kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Demikian juga Mu'tazilah yang mereka menetapkan bahasanya di antara usul madhab mereka, ajaran pokok dalam madhab mereka adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Membukalah yang dimaksud dengan amar ma'ruf nahi mungkar dalam istilah Mu'tazilah adalah amar ma'ruf nahi mungkar yang disyariatkan oleh Allah. Namun yang dimaksud dengan amar ma'ruf nahi mungkar dalam bahasa Mu'tazilah adalah memberontak kepada penguasa. Maka mereka menamai pemberontakan kepada para penguasa dengan sebutan amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal realitanya itu adalah kemungkaran itu sendiri. Wal'iyadu billah. Karena tindakan tersebut menyelisih Quran, sunnah, dan ijma' kaum muslimin. Maka itu pada hakikatnya adalah kemungkaran. Ya, maka Mu'tazilah punya lima ajaran pokok. Nih, salah satu di antaranya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Di samping ada ajaran pokok berupa tauhid. Mengesakan Allah yang maknanya, yang isinya adalah mengingkari sifat. Demikian juga al-wa'du wal-wa'id. Janji dan ancaman yang isinya adalah pelaku dosa besar kekal di neraka. Dan manzilah baina manzilatain, satu dari kedudukan di antara dua kedudukan, artinya pelaku dosa besar di dunia, mukmin bukan, kafir belum. Kemudian ada al-adl, ada keadilan, maksudnya adalah mengingkari takdir. Dan ada amar ma'ruf nahi mungkar, dan isinya adalah mewajibkan, mengharuskan, atau minimal membolehkan, memberontak kepada penguasa karena dirasa penguasa tersebut zalim atau ahli maksiat. Kemudian ada dialog antara penulis dengan Syaikh Fauzan. Penulis mengatakan, ahsanallahu ilaik, hal yumkin. Apakah mungkin adanya bai'at dengan selain tiga hal ini? Fa inna wala yakhfa, karena satu hal yang telah dimaklumi bersama bahasanya banyak kelompok yang mengikat pengikutnya dengan baiat. Maka jawaban beliau, ya, tidak bisa, baiat semacam itu adalah baiat yang batil. Itu adalah satu hal yang batil, tidak ada dampak hukumnya dalam Islam dan tidak ada sandarannya dalam Islam. Baiat anggota satu kelompok pengajian atau kelompok organisasi kepada pimpinan pengajiannya atau organisasinya. Kecuali terdapat hadis tentang masalah musafir, di mana mereka ini hendaknya mengangkat seorang pemimpin safar untuk mengatur mereka. Namun amir safar ini tidaklah boleh disebut dan tidaklah disebut wali amr. Dan amir safar ini juga tidak mendapatkan baiat. Hadisnya tidak mengatakan ada baiat. Tidak menyatakan baiat, cuma menyatakan ada amir. Perlu diangkat satu amir, satu pemimpin rombongan safar. Tidak ada di sana baiat. Namun sikap curang yang dilakukan oleh sebagian kelompok yang ingin membuat fanatisme kelompok dengan cara baiat, mereka berdalil dengan hadis ini untuk menetapkan adanya baiat dalam kelompok. Dan ini adalah curang dalam berdalil. Ya, karena di hadis tentang masalah amir safar, itu cuma ada ini ditetapkan salah satu jadi amir. Tidak ada di sana baiat. Redaksi hadisnya tidak ada di sana baiat. Maka beliau katakan, walisalahu baiat. Amir safar itu pimpinan rombongan perjalanan itu tidak memiliki hak baiat. Dan dia kerjaannya, tugasnya adalah mengatur, adalah tandim, adalah memanage perjalanan. Yaitu kapan istirahat, kapan selesai, kapan melanjutkan perjalanan. Itu saja. Karena pemimpin rombongan safar ini tidak bisa dan tidak berhak menetap melaksanakan hukuman had, potong tangan itu misalnya. Maka tidak boleh baginya untuk menegakkan hukuman had, tidak pula melaksanakan qisas. Dan dia tidak memiliki solahiyat, kewenangan walil amr. Namun dia cuma ngurusi urusan safar saja yang itu bersifat muakkad, sementara. Kalau itu jadikan dalil untuk terus meneruskan curang dalam berdalil. Karena amir safar itu bersifat muakkad, sementara. Lalu kemudian itu ditarik, kemudian dijadikan dalil untuk baiat kelompok yang ini bersifat terus menerus. Maka ini sebuah kecurangan, keculasan dalam berdalil. Dan pemimpin safar itu dia termasuk dalam kekuasaan penguasa yang sah yang ada. Hatta walau fi safar, meskipun dalam safar dia tetap terikat dengan aturan penguasa yang ada. Oleh karena itu, maka tidak ada bagi mereka, kelompok-kelompok tersebut yang membuat, yang mengikat mengikat anggotanya dengan baiat, itu tidak memiliki mustanad, tidak memiliki sandaran dari sisi dalil. Bahkan di sini Syaikh Shalih Fauzan mengatakan bal hadza minal bidai. Maka itu termasuk perkara bid'ah. Karena dianggap oleh mereka sebagai bagian dari Islam. Dianggap itu bagian dari ajaran Islam, bahkan di antara pokok ajaran Islam. Baiat kepada ketua kelompok pengajiannya, ini dianggap sebagai bagian pokok dalam Islam, padahal bukan dari Islam. Dan semua yang dianggap sebagai bagian dari Islam padahal sama sekali bukan bagian dari ajaran Islam, maka ini tergolong bid'ah. Wa'idhan, dan juga di antara usul ahli sunnah wal jamaah, law kudira, maka seandainya diandaikan ada seorang yang merebut kekuasaan seorang penguasa, maka ahli sunnah wal jamaah mengharuskan kaum muslimin untuk memerangi orang yang ingin merebut tersebut. Maka hendaklah kaum muslimin bergabung dengan penguasanya untuk memerangi orang yang mau merebut, ingin merebut kekuasaan yang sah dari penguasa yang sah. Maka jika datang seseorang yang ingin merebut, maka wajib untuk membunuhnya dalam rangka mencegah keburukannya, dari kaum muslimin berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika telah datang kepada kalian dan urusan kalian yaitu urusan kepemimpinan kalian, jami'un telah sepakat atas satu orang penguasa. Lalu orang yang datang tadi ingin untuk merebutnya, untuk merusaknya dan mencerai-berai jamaah kalian, persatuan kalian, maka bunuhlah dia. Diatkan oleh Muslim dari Arfajah radhiallahu anhu. Maka ketetapan ini dalam rangka mencegah keburukannya. Demikian juga dalil pernyataan di atas adalah firman Allah Ta'ala, jika dua kelompok dari orang beriman itu bertikai, maka demikianlah keduanya. Jika yang satu melampaui batas atas yang lain, maka perangilah yang melampaui batas sehingga dia mau kembali kepada aturan Allah yaitu berdamai. Maka mereka punya kewajiban atau mereka diwajibkan untuk bergabung bersama penguasa. Bersama kelompok yang adil yaitu yang sesuai dengan syariat. Dan berperang bersamanya untuk memerangi orang yang al-bari, pemberontak atau orang yang melampaui batas ini dalam rangka mencegah kejelekannya. Ya, inilah perkataan Syekhul Islam Taimiyah di kitabnya Minhajus Sunnah seputar masalah penting ini. Yaitu yang telah lewat, siapa yang sah bayatnya dengan salah satu dari tiga sebab yang telah kami sebutkan, maka wajib ditaati. Dan kepemimpinan itu terus-menerus bersamanya, meskipun dia melakukan kezaliman, kezaliman dan kefasikan. Karena bersabar dengan pemimpin semacam ini mengandung maslahat yang besar. Di antaranya adalah persatuan kaum muslimin di negeri tersebut, kemudian tidak bercerai-berainya kaum muslimin dan mencegah terjadinya kerusuhan. Karena jika pintu itu dibuka, maka akan timbul kerusuhan, perang satu dengan yang lain, bunuh-membunuh, dan demikianlah yang terjadi di semua tempat. Dan memberontak kepada penguasa yang zalim, ketika dia itu muslim, mengandung banyak bahaya negatif. Di antaranya pertumpahan darah, diaul kalimah, artinya kebalikan dari istimaul kalimah, tidak lagi bersatu namun tercerai-berai, watasalutul a'da. Dan jika satu negara itu tercerai-berai, maka musuh akan mudah untuk menguasai negara tersebut. Sebagaimana bisa disaksikan sepanjang sejarah. Mimahasalam misalnya apa yang terjadi berupa kerusuhan yang terjadi di masa Utsman radhiallahu anhu. Demikian juga permasalahan Yazid bersama penduduk Madinah. Yang satu kejadian yang disebut dengan kejadian Harrah. Yang terkenal dengan peristiwa Ibnu As'ad. Alati hasalat li ahli Madinah. Yang ini terjadi dilakukan oleh penduduk Madinah tatkala mereka membatalkan baiatnya kepada Yazid bin Muawiyah. Maka ketika itu Ibnu Umar telah melarang penduduk Madinah dan telah mengingatkan penduduk Madinah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka ngotot. Maka terjadilah Naqbah azimah, bencana yang besar. Maka kota Madinah pun dinodai kehormatannya. Karena kota Madinah adalah haram, tanah haram. Demikian juga maka dinodailah al-maharim, berbagai hal yang satu hal yang terhormat. Di antaranya adalah tanah kota Madinah. Dan terjadi pada kaum muslimin keburukan yang besar. Ini sebabnya, gara-garanya adalah pemberontakan penduduk Madinah kepada Yazid. Dan mereka membatalkan baiat mereka kepada Yazid. Dan ini adalah satu hal yang keliru tanpa ragu. Dan berdampak padanya syarun kabir, ya, keburukan yang besar. Yang terus-menerus akan disebutkan, akan selalu diingat. Yaitu kejadian Harrah, pembantaian yang dilakukan oleh Yazid kepada penduduk Madinah. Yang menewaskan ribuan orang. Dan keburukan yang terjadi padanya, ini semua disebabkan karena membatalkan baiat. Maka seandainya mereka mau melaksanakan wasiat dan nasihat Abdullah bin Umar yang merupakan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka memenuhi baiat dan bersabar ini berkaitan dengan masalah Yazid, tentu tidak akan terjadi apa yang telah terjadi. Dan masih banyak contoh-contoh lain, kasus-kasus yang lain, min waqa'i at-tarikh, berbagai peristiwa yang ada dalam sejarah. Sampai-sampai di zaman kita saat ini. Maka tidak ada satu bangsa yang memberontak penguasanya, kecuali akan terjadi kejelekan yang lebih besar daripada apa yang kebaikan yang ingin diharapkan. Di Mesir apa yang terjadi? Di Irak apa yang terjadi? Orang menyesal. Mereka bermimpi seandainya hidup di zamannya Saddam. Lebih baik daripada apa yang terjadi? Filipina, mada hasil. Di Libya apa yang terjadi? Dan di semua tempat orang menyesali. Orang setelah terjadi mereka menyesal. Baru mereka mengatakan benar ulama. Benar ulama. Setelah mereka tidak kubilis nasihat ulama. Setelah terjadi kerusuhan yang pertumpahan darah yang tidak berhenti, tidak selesai-selesai. Stabilitas tidak segera terwujud. Maka mereka pun menyesali tindakan yang telah dilakukan. Lalu nasib telah jadi bubur. Lalu buburnya ini tidak bisa dijadikan bubur ayam. Ini problemnya. Tidak bisa dijadikan bubur yang enak, tetap jadi bubur yang kecut. Dulu ya, pahit. Ya. Fikuli makan di semua tempat. Ya, tidaklah kita saksikan satu bangsa yang memberontak pada penguasanya. Meskipun penguasanya itu adalah orang yang fasik. Orang yang sudah tidak tahu malu dengan kefasikannya. Maka tidaklah terjadi pemberontakan kecuali terjadi nakabat, terjadi bencana dan keburukan yang berlipat-lipat. Dari keburukan yang terjadi seandainya mereka mau bersabar terhadap penguasa tersebut. Sampai datangnya Al-Faraj, datangnya kabar gembira yang pasti akan datang dalam setiap musibah. Ya Allah Jalla wa'ala bersama orang-orang yang bersabar, maka wajib atas manusia untuk bersabar, wajib atas rakyat untuk bersabar terhadap kezaliman penguasa sampai datang Al-Faraj. Dan yang namanya dunia itu tarotan wa tarotan. Ya, ada susahnya dan ada senangnya. Terkadang susah, terkadang senang. Terkadang punya banyak duit, terkadang enggak punya duit. Itu dunia. Usun wa yusun. Ya. Ada susah, ada mudah. Ada syiddatun wa rakha. Ada sulit dan ada rakha-nya. Dan ada syiddahnya, ada kesulitannya dan ada kemudahannya. Akan tapi itu semua membutuhkan kesabaran, membutuhkan sikap tidak tergesa-gesa. Hatta meskipun bersama penguasa yang ketentuan ini berlaku meskipun kepada penguasa yang laisu ala mustawa minal iman, tidak dalam kualitas keimanan yang bagus dan dalam kualitas keislaman. Lama qamat alaihim su'ubuhum. Atau ini maksudnya laisa musta'al al-iman, maksudnya orang kafir. Meskipun penguasa dan penguasa kafir, tidak punya iman, tidak punya Islam. Namun kalau kita lihat berdasarkan sejarah, ketika penguasanya melakukan ketika rakyatnya memberontak kepada penguasanya, boleh jadi rakyatnya juga kafir, memberontak kepada penguasanya yang kafir. Maka apa pelajaran yang bisa diambil? Madha hasal alaihim. Maka apa yang terjadi pada mereka? Terjadinya keburukan. Wal fitan azimah. Kemudian kekacauan yang besar. Yang terus menerus mereka merasakan dampaknya. Hadith tajarib. Ini adalah pengalaman yang wajib bagi setiap orang yang punya kecerdasan untuk mengambil ibrah dan mengambil pelajaran darinya. Maka kaidah ini tentang bahaya pemberontakan ini tidak hanya berlaku dalam kaum muslimin. Penguasanya kafir, diberontak oleh rakyat yang juga kafir, sama keadaannya. Ketika kemudian digulingkan, maka nanti naik sedikit digulingkan, naik sedikit digulingkan. Nanti kemudian ada pengikut fanatik dan seterusnya, maka terjadi perang antara satu kelompok dengan kelompok yang lain dan itu berkepanjangan. Tidak ada stabilitas. Dan apa nikmatnya orang mendapatkan kebebasan namun tidak aman dari peluru nyasar, tidak aman dari pembegalan, perampokan. Apa dengan sekedar kebebasan berbicara, kebebasan ini, tidak ada apa-apanya dibandingkan keadaan yang kacau. Famin hakil walil muslim, maka diantara hak penguasa yang muslim, meskipun ada padanya menyepelekan sebagian perkara atau maksiat. Tentu diantara haknya adalah tidak dibiarkan dengan kemaksiatannya. Wajib dinasihati. Diingatkan, dijelaskan padanya jalan yang benar. Jika dia mau menerima, alhamdulillah. Jika dia tidak mau menerima, maka tidak boleh bagi kita untuk membatalkan kekuasaannya. Dengan kita membangkitkan kerusuhan. Dan kita mencerai-beraikan persatuan kaum muslimin, karena ini adalah keburukan yang lebih besar. Wartikabul akhafu dararain. Maka di antara kaidah syariat adalah mengambil yang paling ringan dari dua bahaya untuk mencegah bahaya yang lebih besar. Kemudian penulis bertanya pada Syaikh Fauzan, ahsanallahu ilaik, kaunuhu la yuhakkim bi syar'illah. Gimana jika kondisi penguasa tersebut tidak menggunakan syariat Allah dalam mengatur negaranya? Maka tabayyana lana, dan telah jelas bagi kita dengan satu hal yang tidak lagi menyisakan ruang untuk keraguan sedikit pun kalau penguasa itu kafir. Namun ada sangkaan kuat akan terjadinya keburukan yang besar atas kaum muslimin jika melakukan pemberontakan. Bolehkah bagi kaum muslimin untuk memberontak pada penguasa tersebut? Maka kata jawaban Syaikhul Fauzan, tidak boleh. Tidak boleh rakyat muslim yang memberontak pada penguasa yang kafir. Ketika kondisinya adalah memberontak hanya akan menimbulkan bahaya yang lebih besar. Laukan al-wal kafir, meskipun penguasa adalah kafir. Ketika mereka rakyat kaum muslim ini tidak memiliki persiapan untuk menegakkan penggantinya. Pemimpin yang bisa menggantikan, yang pemimpin tersebut bisa yatbid umur, mengatur berbagai urusan. Jika tidak bisa demikian, ya, maka tidak boleh. Maka seharusnya kaum muslim bersabar, dan jadilah mereka orang-orang yang punya uzur di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, punya alasan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, karena memang tidak mampu. Dan Allah jalla wa'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian pada Allah sebatas maksimal kemampuan kalian. Maka mereka hendaknya bersabar meskipun penguasa adalah kafir. Ketika mereka tidak mampu untuk menyingkirkannya, atau tidak mampu mengatur urusan jika mereka bisa menyingkirkannya, maka tidak boleh bagi mereka melakukan mughamarah untung-untungan. Meskipun penguasa adalah orang kafir. Jika mereka, kaum muslimin, tidak memiliki kemampuan untuk mengangkat pengganti yang lebih baik. Mengangkat pengganti yang bisa mengatur dan mengendalikan berbagai urusan. Allah Jalla wa'ala berfirman, janganlah kalian campakkan diri kalian kepada kebinasaan. Maka jika kondisinya semacam itu, maka ini murni 100% keburukan tanpa faedah. Fahadihi munawwasyat, ya, maka ini sekedar bertempur yang merusak tanpa membuahkan manfaat dan takhrib pengrusakan. Wa dal irhab alladhi yahsul, maka ini hanyalah ketakutan yang akan timbul, sesuatu yang tidak disetujui oleh Islam. Wa in kanu, meskipun mereka menyangka bahwasanya mereka memerangi penguasa yang kafir, akan tetapi mereka tidak mampu untuk mengamankan kekuasaan untuk kaum muslimin. Dan kekuasaan yang kuat yang bisa menggantikan penguasa yang lama. Maka selama mereka tidak mampu, maka mereka wajib bersabar. Nabi SAW dan para sahabatnya sebelum hijrah, kanatil wilayah lil kufar, kepemimpinan dipimpin, dipegang oleh orang kafir. Nabi tidak perintahkan para sahabat untuk memerangi orang kafir di Mekah. Tidak pula menggempur mereka, tidak pula merobohkan mereka. Karena kemungkinan besar akan terjadi bahaya yang lebih banyak daripada maslahat yang diperkirakan akan terwujud. Wa in haslat al maslah, meskipun terwujud maslahat, akan tapi seandainya diandaikan, la kudirat seandainya diandaikan itu diwujudkan, niscaya madaratnya lebih banyak. Maka Nabi, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah dilarang untuk berperang. Demikian juga para sahabat dilarang untuk berperang. Dan Allah jalla wa ala memerintahkan mereka untuk bersabar, memerintahkan mereka untuk menunggu, dan memerintahkan untuk mereka menahan tangan, yaitu tidak berperang. Kufu aidiakum. Tahan tangan kalian, jangan berperang, tegakkan salat, bayar zakat. Maka mereka para sahabat tidaklah diizinkan untuk jihad dalam bentuk perang kecuali setelah hijrah. Setelah mereka memiliki penolong, memiliki daerah dan memiliki negara. Maka setelah itu barulah mereka diperintahkan untuk berjihad. Akan tetapi saat mereka berada di Mekah, mereka dilarang untuk berperang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya diperintahkan untuk berdakwah saja dan tidak diperintahkan untuk berperang. Maka ini dalil yang menunjukkan bahwasanya kaum muslimin jika mereka dalam kondisi lemah, meskipun mereka di bawah kekuasaan orang kafir, wajib bersabar sampai Allah menetapkan keputusan. Sampai Allah datangkan, Allah Azza wa Jalla datangkan untuk mereka al-faraj, kabar gembira. Ya, maka syarat pemberontakan itu bukan hanya kafirnya penguasa, namun ada kemampuan untuk menggulingkannya. Yang pertama adalah kemampuan untuk menggulingkan. Namun kemampuan menggulingkan juga belum cukup. Cuma sekedar digulingkan terus kemudian tidak diapa-apakan, juga enggak boleh ya. Digulingkan, ada kemampuan untuk menggulingkan dan kemampuan untuk menegakkan pengganti. Dan sekedar bisa mendatangkan pengganti belum cukup. Pengganti yang mumpuni, kan? Pengganti yang lebih baik. Kalau penggantinya juga sama brengseknya, kan? Maka ini berarti belum mampu. Maka salah besar anggapan sebagian orang yang beranggapan bahasanya pemberontakan cuma identik dengan penguasa yang kafir. Ini salah besar. Pemberontakan yang dibenarkan, kudeta yang dibenarkan tidak hanya identik dengan penguasanya kafir. Itu baru syarat pertama. Syarat yang kedua adalah adanya kemampuan. Adanya kemampuan. Dalilnya adalah dakwah Nabi di Mekah dan yang tadi telah kita baca. Dan kemampuan di sini bukan hanya kemampuan untuk menggulingkan, izalah. Namun apa? Dabtul umur idza azaluhu. Mengendalikan dan mengatur negara setelah berhasil digulingkan. Bukan kemudian sekedar menggulingkan, namun tidak bisa mengendalikan. Tidak bisa mengangkat pengganti yang bisa mengendalikan negara secara umum. Ya, maka ada kemampuan liikumatil badil. Kemampuan untuk mendatangkan pengganti. Yang pengganti itu bisa menguasai, mengendalikan urusan pemerintahan dengan baik. Jika itu tidak terwujud, maka meskipun kafir, wajib sabar. Maka wajib sabar, yang pertama adalah manakala penguasanya muslim. Yang kedua, penguasanya kafir, manakala tidak ada kemampuan untuk menggulingkannya dan mendatangkan penguasa yang lebih baik, yang bisa mengendalikan urusan pemerintahan sebagaimana mestinya. Nah, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa qudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.